Jangan kan emas bermata, sesen pun aku tak punya. Tapi jangan kau sangka aku takkan gembira, walau semua itu tak ada. Gunung pun akan aku daki, lautan aku seberangi, asalkan aku dapati cinta kasih abadi. Permata aku tak peduli. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Gunung pun akan aku daki, lautan aku seberangi, asalkan ku dapati cinta kasih abadi. Permata aku